wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya al'afu minkum, karena beberapa pekan sebelumnya tidak bisa mengisi kajian pada malam Jumat. Sehingga insyaallah di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali, meskipun qadarullah mati lampu ya. Sehingga dengan kondisi atau pencahayaan yang remang-remang, ya mudah-mudahan semua ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala lebih untuk kita semuanya. Insyaallah kita akan melanjutkan meskipun dengan kondisi keadaan yang agak remang-remang karena mati lampu ya. Qadarullah gensetnya juga tidak bisa digunakan. Namun tetap kita akan melanjutkan kajian dalam membaca kitab Umdatul Ahkam. Sebelumnya kedengaran ya suaranya ya? Kedengaran kan? Kalau ana insya Allah kedengaran. Kalau ustadz lain belum tentu ya. Baik, kita melanjutkan kajian Umdatul Ahkam. Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab yang terkait dengan tayamum. Fa insya Allah bab setelahnya kita akan lewati ya. Bab setelah bab tayamum kita akan lewati karena bab setelah tayamum itu bab yang membahas khusus terkait dengan muslimah perempuan. Karena ada satu lain hal mungkin asalnya kita lewati, dan insya Allah kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Kita akan memasuki pada kitabus sholah yang di sini insya Allah akan dibahas dalil-dalil yang membahas atau berkaitan tentang permasalahan sholat, mulai dari waktu-waktunya, kemudian terkait dengan azan, iqamah, kemudian syarat-syarat atau mungkin rukun-rukun sholat dan yang lainnya yang berkenaan tentang ibadah sholat. As-sholah, sholat secara bahasa itu artinya ad-du'a. Sholat secara bahasa artinya doa. Secara bahasa doa artinya sholat. Nah, doa itu sendiri di dalam syariat ada dua macam. Doa di dalam syariat ini ada dua macam, atau ada dua jenis. Yang pertama, doa mas'alah. Yang pertama adalah doa mas'alah. Dan jenis doa yang kedua yang dikenal dengan doa ibadah. Jadi doa ada dua. Yang pertama doa mas'alah, dan yang kedua adalah doa ibadah. Doa mas'alah yaitu doa-doa dengan bentuk permintaan-permintaan seperti yang biasa kita lakukan atau kita amalkan. Setelah kita sholat sunnah, maka kita berdoa dengan apa? Dengan masalah, dengan permohonan-permohonan atau permintaan-permintaan yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa tersebut. Ini adalah doa masalah, doa dengan permintaan. Jenis yang kedua tadi yaitu doa ibadah, yaitu doa namun bukan dengan bentuk permohonan atau permintaan secara lisan, tapi doanya itu dengan bentuk ibadah. Dengan bentuk ibadah, kita melakukan sholat, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita bersolawat, kita beristighfar, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, itu secara tidak langsung sebenarnya kita sedang berdoa. Nah, seperti contoh, kita membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran. Itu secara tidak langsung sebenarnya kita itu sedang berdoa. Kenapa? Karena dalam ibadah qiraatul Quran, tilawatul Quran, ketika kita membaca Al-Quran, itu kan pasti di dalam kalbu kita mengharap apa? Mengharap pahala agar amalan ini menjadikan kita masuk ke dalam syurga, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Nah, meskipun permohonan-permohonan tersebut kita tidak ucapkan dengan lisan kita. Kita hanya sekedar membaca Al-Quran, hanya sekedar membaca Al-Quran. Namun secara tidak langsung sebenarnya kita mengharap apa? Dengan bacaan tersebut kita mendapatkan pahala, kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Quran tersebut sebagai penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Secara tidak langsung kita mengharap demikian. Nah, makanya ini disebut dengan doa ibadah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita amalkan. Baik. Sehingga kembali, doa itu ada dua macam. Yang pertama adalah doa masalah, doa dengan bentuk permintaan-permintaan. Yang kedua adalah doa ibadah, yaitu doa dengan bentuk ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Baik, kembali dalam pembahasan terkait dengan sholat. Sholat tadi secara bahasa artinya adalah ad-du'a. Nah, sholat secara bahasa artinya doa. Berarti kalau kita bersolawat atas Nabi, ya berarti kita apa? Mendoakan kepada atau mendoakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mana salat tersebut diambil solawat ya kan? atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya adalah kita mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, solawat itu sendiri juga bermacam-macam. Ada solawat, yakni Allah bersolawat untuk hamba-hambanya. Nah, ada pula malaikat bersolawat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha ashrah. Barang siapa bersolawat atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas bersolawat untuknya. Apa? Barang siapa bersolawat atasku satu solawat, maka Allah akan bersolawat untuknya sebanyak 10 kali solawat. Nah, apa yang dimaksud Allah memberikan solawat kepada hambanya? Ketika hamba ini bersolawat atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hamba ini bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas, memberikan solawat untuk hamba tersebut sebanyak 10 kali. Sebagai balasan ketika dia bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan satu kali solawat. Apa yang dimaksud solawat Allah kepada hamba-hambanya? Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan solawat Allah untuk hamba-hambanya adalah sana'uhu indal malaikatil kiram, yaitu Allah memuji, Allah menyanjung, memuji hamba-hamba tersebut di hadapan para malaikat. Jadi ketika Allah memberikan salawat kepada hamba ini, maka maksudnya adalah Allah memuji, menyanjung hamba tersebut di hadapan para malaikat-malaikatnya. Nah, sehingga kalau kita maknakan, barang siapa bersolawat atas Nabi Muhammad SAW satu kali solawat, maka Allah akan memujinya, menyanjungnya di hadapan malaikat sebanyak 10 kali. Nah, sebagai bentuk apa? Solawat Allah untuk hamba tersebut. Ada pula di sana jenis solawat yang dilakukan oleh para malaikat. Solawat yang dilakukan oleh malaikat untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud solawat malaikat untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala? Yang dimaksud adalah istighfaruhu. Yang dimaksud solawat malaikat untuk hamba-hamba Allah adalah para malaikat akan memohonkan ampun untuk hamba tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat atas nabi. Nah, solawat malaikat untuk makhluk maknanya adalah istighfaru, yaitu malaikat-malaikat Allah memohonkan ampun untuk hamba tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kembali dalam pembahasan, makna solat adalah secara bahasa adalah doa. Adapun makna atau definisi solat secara istilah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, mendefinisikan solat secara istilah adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumatin awwaluha takbiru wa akhiruha at-taslim. Salat adalah suatu ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan yang diketahui, yang telah ditetapkan. Sholat adalah ibadah yang mengandung ucapan ataupun perbuatan yang telah ditetapkan. Awwaluha takbir, yang diawali dengan takbir. Wa akhiruha taslim, dan diakhiri dengan at-taslim, diakhiri dengan salam. Sebagian para ulama dengan ungkapan yang sedikit berbeda, namun maknanya sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sebagian para ulama seperti yang disebut dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah, disebutkan salat adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sama maknanya, namun ungkapannya sedikit berbeda. Salat adalah ibadah yang mengandung atau memiliki ucapan dan perbuatan yang khusus, diawali atau dibuka dengan takbiratul ihram, mukhtatamatun, dan ditutup dengan taslim, dengan salam. Dan dalam hal ini memang para ulama dalam ungkapan-ungkapan definisi sholat mereka berbeda-beda, namun intinya semua sama. Bahwasanya sholat adalah ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan yang khusus, diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Dan ditutup dengan salam. Al-Syeikh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Taisirul Allam, beliau mendefinisikan solat dengan ucapannya, beliau mengatakan, aqwalun wa af'alun muftatahatun bittakbir wa muhtatamatun bittaslim ma'an niyyah. Salat adalah ucapan dan perbuatan. Tentunya ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan yang dibuka, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam ma'an niyah yang disertai dengan niat. Nah, intinya para ulama dalam ini memiliki ungkapan yang sedikit berbeda-beda, namun semuanya kembali kepada inti yang sama. Bahwasanya sholat adalah ibadah yang mencakup ucapan ataupun perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Nah, setelah kita ketahui bersama, masyaallah ikhwah barakallahu fikum, bahwasannya sholat ini merupakan amalan yang sangat penting dalam agama Islam. Perkara yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Oleh sebabnya Allah menjadikan apa? Sholat lima waktu ini sebagai rukun yang kedua di dalam rukun-rukun Islam. Yang telah kita ketahui bersama, rukun Islam itu ada lima. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan persaksian Muhammad Rasulullah. Dan yang kedua adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Demikian pula tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman. Apa nih, bukan Mu'adz bin Yaman ya. Keliru. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Untuk berdakwah mengajarkan penduduk Yaman tentang ajaran-ajaran Islam. Sebelum Mu'adz bin Jabal berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan. Berpesan apa-apa saja yang mesti disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal di negeri Yaman nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Fa awwalu ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah." Pertama kali yang engkau dakwahkan di negeri Yaman adalah engkau menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mendakwahkan tauhid. Menunjukkan apa? Ini adalah perkara yang paling penting. Kenapa? Karena tauhid ini akan mendasari seluruh ibadah yang nantinya. Nah, percuma kalau seandainya ibadah-ibadah yang sekian banyak, mulai dari sholatnya, zakatnya, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, lalu kemudian ditopang di atas tauhid yang rusak. Nah, di atas amalan-amalan ibadah yang kemudian dibangun di atas fondasi yang rapuh. Nah, tauhidnya belum benar. Masih terus melakukan praktek kesyirikan. Masih berkecimpung dalam ritual-ritual kesyirikan. Sehingga apa? Ibadah-ibadah yang lain itu percuma. Dia melakukan ibadah yang sekian banyak, namun kemudian di bawah dia melakukan perbuatan syirik, percuma, pahalanya akan runtuh. Dia kumpulkan lagi pahala yang banyak tinggi, namun dia melakukan perbuatan syirik sekali lagi, hangus semuanya lagi, percuma. Sehingga apa? Yang mendasari semuanya itu adalah tauhid, sehingga tauhid inilah yang kemudian harus dibenahi, didakwahkan. Sampai kemudian mereka itu betul-betul bertauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Fa in ata'u laka bidzalik," kalau seandainya mereka semua penduduk Yaman sudah taat, yakni mengikuti dakwah tauhid yang kau sampaikan pertama kali, fad'uhum fa akhbiruhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa shalawat, maka khabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu. Sehingga yang kedua yang didakwahkan oleh Mu'adz bin Jabal sesuai dengan pesan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam setelah mendakwahkan tauhid adalah mendakwahkan kewajiban sholat lima waktu. Nah, atas ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, Ibadah-ibadah yang lainnya belum disampaikan. Namun yang pertama kali disampaikan setelah tauhid adalah ibadah sholat lima waktu. Nah, ini menunjukkan ma'asyarul ikhwah barakallahu fikum bahwasanya sholat lima waktu merupakan perkara yang sangat penting di dalam agama Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai rukun yang kedua. Sebagai rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Yang menunjukkan keagungan dan keistimewaan ibadah sholat, di samping ibadah sholat itu merupakan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam, yang menunjukkan keistimewaan ibadah sholat dari ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu sejarah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah sholat tersebut. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya dari ibadah-ibadah wajib ataupun ibadah-ibadah yang sunnah, ya, contohnya yang wajib puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang lainnya dari sholat-sholat sunnah ataupun qiraatul Quran ataupun yang lainnya dari syariat-syariat Islam yang Allah syariatkan, semuanya itu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Allah mewahyukan, menyampaikan kepada malaikat Jibril agar kemudian malaikat Jibril alaihi salam meneruskan wahyu tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Karena memang tugasnya malaikat Jibril itu apa? Pembawa wahyu. Nah, pembawa wahyu. Nah, ketika disyariatkan ibadah puasa, Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril agar kemudian malaikat Jibril menyampaikan meneruskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ibadah demikian, seluruh syariat demikian, kecuali apa? Kecuali ibadah salat lima waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah salat lima waktu itu tanpa perantara malaikat Jibril, tanpa perantara malaikat-malaikat yang lainnya, namun langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mewajibkan salat lima waktu tersebut langsung berhadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu pada kisah apa, ikhwan? Pada kisah Isra wal Mi'raj, iya kan? Nah, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu kemudian naik ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Nah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad terkait dengan kewajiban ibadah sholat. Nah, dalam kisah ini mungkin kejadiannya itu banyak-banyak ya. Mulai dari Mekah, nanti di Baitul Maqdis, di situ ada kejadian dari langit pertama, langit kedua, ada kejadian-kejadian, dan ini merupakan sejarah yang panjang kisahnya, hadisnya. Nah, namun ujungnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit yang ketujuh, ke atas Sidratul Muntaha, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala secara langsung mensyariatkan mewajibkan ibadah salat. Nah, hanya saja yang kita ketahui sebagaimana sejarah yang kita baca, awal kali Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah salat atau mewajibkan ibadah salat dalam satu hari satu malam itu berjumlah 50 kali. 50 kali sholat. Berarti kalau satu hari satu malam kita hitung dengan jam itu 24 jam, ya kan, 24 jam. Berarti dalam satu jamnya itu hampir-hampir dua kali sholat. Ya, kalau satu jamnya kita hitung dua, baru berapa? 48, ya kan, belum sampai 50. Namun kalau hitung rata-rata lah, berarti satu jam itu bisa-bisa dua kali mengerjakan sholat. Kira-kira bisa enggak ini, Kwan? Nah, kalau yang kerjaannya di rumah aja, nah mungkin lah. Kerjaannya mungkin kebunnya di kilo 9 sana. Sholat, belum sampai sana sudah azan. Nah, belum sampai kebun, sudah azan lagi. Nah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking tawadhu'nya dan rendah dirinya dan taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu hal yang demikian tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berani, bahasanya komentar, tunduk mendengar. Nah, lalu kemudian Rasulullah pun selesai menerima wahyu kewajiban sholat, Rasulullah turun. turun, mau kembali ke dunia, ke bumi. Nah, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Nabi Musa bertanya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan untukmu? Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pun menjawab bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan solat dalam satu hari, khamsina solatan, sebanyak 50 kali solat dalam satu hari, satu malam. Maka Nabi Musa alaihi salam pun berpesan, memerintahkan kepada Muhammad, kembali kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta untuk diringankan, karena umatmu tidak akan mampu mengerjakan hal yang demikian. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menuruti saran dari Nabi Musa alaihi salam. Beliau kembali lagi berjumpa dengan Allah, lalu kemudian meminta untuk diringankan. Dari 50 kali salat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala setengahnya. Nah. Kemudian Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun lagi berjumpa dengan Nabi Musa. Berapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keringanan untukmu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengkhabarkan setengah dari yang sebelumnya. Kembali, minta lagi keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ummataka la tutiqu bidzalik, karena umatmu tidak akan mampu untuk melakukan demikian. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun naik lagi menuruti saran Nabi Musa alaihi salam. Berjumpa lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta diringankan, akhirnya beberapa kali bulat balik sampai pada penghujung 5 kali sholat. Nah, sampai 5 kali sholat. Ketika sudah dari 50 sampai menjadi diringankan dari 50 sampai 5 kali sholat dalam satu hari satu malam, ketika Nabi Muhammad SAW turun berjumpa lagi dengan Nabi Musa, ditanya lagi berapa yang Allah subhanahu wa ta'ala ringankan. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab 5 kali sholat dalam satu hari satu malam. Nabi Musa pun berpesan lagi, balik lagi engkau bertemu dengan Allah, minta untuk diringankan, karena umatmu tidak akan mampu mengerjakan meskipun hanya 5 kali sholat dalam satu hari satu malam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa malu dan beliau pun siap untuk menerima kewajiban sholat 5 kali dalam satu hari satu malam untuk beliau dan untuk umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun dengan 5 sholat tersebut pahalanya menyamai 50 kali sholat, karena satu sholat dicatat sebagai 10 kali sholat, sehingga 5 kali sholat dalam satu hari satu malam itu menyamai 50 kali sholat dalam satu hari satu malam. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke bumi, lalu kemudian menyampaikan kewajiban sholat 5 waktu tersebut kepada para sahabat dan kepada kaum muslimin secara umum. Namun masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa fahamnya Nabi Musa alaihi salam sampai pada tingkatan dari 50 menjadi 5 kali sholat dalam satu hari satu malam, Nabi Musa alaihi salam tetap menyarankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali. Untuk kembali dan meminta untuk diringankan, dikurangi. Nah, kenapa alasannya? Kenapa Nabi Musa alaihi salam menyarankan untuk kemudian meminta dikurangi lagi dari 5 sholat tersebut? Alasannya adalah karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu mengerjakan 5 kali sholat tersebut. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam ternyata benar. Nah, betapa banyak dari umat Islam sekarang ini yang kalau dilihat identitasnya KTP-nya itu beragama Islam. Beragama Islam. Namun tatkala dikumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, namun sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan kemaksiatannya. Nah, tidak mampu mereka mengerjakan. Bukan berarti tidak mampunya tersebut merupakan dia tidak mampu dari sisi tenaga. Tidak mampunya disebabkan karena mereka sudah terfitnah, tertutupi hatinya. Kekuatan hatinya itu untuk mengerjakan, menunaikan kewajiban itu sudah dikalahkan oleh hubbud dunya, rasa cinta mereka terhadap kesenangan-kesenangan dunia dari pekerjaan-pekerjaan mereka ataupun syahwat-syahwat mereka, sehingga satu hari satu malam hanya 5 kali sholat yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan, sangat banyak dari kalangan kaum muslimin yang menelantarkan kewajiban tersebut. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Sehingga ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya ibadah solat merupakan ibadah yang istimewa, yang Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah solat tersebut secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat Jibril, tidak seperti pensyariatan-pensyariatan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penyempurna untuk mengisi waktu yang tersisa, kita akan menyebutkan sebagai motivasi untuk kita semuanya terkait dengan keutamaan ibadah sholat. Nah, keutamaan ibadah sholat. Di antaranya adalah hadis yang masyhur yang sering kita dengar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir." Salat-salat lima waktu. Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, merupakan penghapus dari dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah sholat lima waktu yang kita kerjakan adalah sebagai penghapus dari kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa kecil yang kita lakukan antara dua sholat. Sebagai contoh untuk memperjelas, ketika kita mengerjakan sholat duhur, selesai sholat duhur, maka ketika kita kembali ke keluarga kita, kembali ke pekerjaan kita, kembali kita menyebar di muka bumi ini, maka di situ pasti kita akan melakukan apa? Perbuatan-perbuatan dosa. Pasti kita akan terjatuh dalam kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan. Ya mungkin juga akan terjatuh dalam dosa besar ataupun dalam dosa-dosa kecil dari sisi golongan-golongan dosa tersebut. Sampai kemudian tiba di waktu sholat asar, kita mengerjakan sholat asar secara berjamaah, kita kerjakan sholat tersebut dengan baik, walhamdulillah, keutamaan dari sholat lima waktu, sholat asar yang kita kerjakan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil yang kita kerjakan antara zuhur dan asar tadi. Nah, selesai kita mengerjakan sholat asar, kita kembali lagi menyebar di muka bumi, melakukan aktivitas kita masing-masing pun tidak akan luput dari perbuatan dosa dan kesalahan. Sampai tiba di waktu sholat maghrib, kita mengerjakan sholat maghrib dengan berjamaah, dengan baik, maka sholat maghrib tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan antara sholat asar dan sholat maghrib. Demikian pula ke sholat isya. Sholat isya, demikian pula ke sholat subuh. Sholat subuh, ke sholat zuhur, dan seterusnya. Sehingga masing-masing sholat yang kita kerjakan dari sholat-sholat lima waktu itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan sebelumnya. Namun dengan apa catatan? Majtuni batil kabair. Selama dia menjauhi dosa besar. Kalau dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Karena dosa besar itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyempurnakan syarat-syaratnya yang sudah sering kita sebutkan. Nah, pernah pula kita sebutkan kisah, sudah beberapa kali mungkin kita telah menyebutkan kisah tersebut terkait dengan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah melakukan perbuatan dosa dengan seorang wanita. Semua dia telah lakukan dengan wanita tersebut kecuali apa? Inti dari perbuatan zina. Bersentuhan ataupun yang lainnya dia telah lakukan dengan wanita tersebut, terkecuali inti dari perzinahan. Sampai di pagi hari dia mengerjakan sholat subuh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat subuh, maka laki-laki tadi curhat, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada Rasulullah mungkin sebagai bentuk penyesalan dia terkait dengan perbuatan dosa yang telah dia lakukan dengan wanita. Dia menceritakan bahwasanya aku telah melakukan seluruh hal dengan wanita tadi illa zina, terkecuali perzinahan. Jadi apa saja telah dia lakukan. Lalu kemudian setelah mendengar curhatan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tadi, "Ashalaita ma'ana subuh?" Apakah kamu tadi salat subuh bersama kami? Sahabat tadi menjawab, "Ya Rasulullah, saya salat subuh bersama Anda." Lalu setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Di situ apa? Padahal ceritanya adalah apa? Dia mengerjakan sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung mengkhabarkan bahwasannya sholat subuh yang dia kerjakan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya yang dilakukan secara berjamaah, secara tidak langsung itu sebagai kafarah, penghapus kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan dengan wanita tadi. Nah, maka masyaallah muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada kewajiban salat lima waktu. Dikuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Bagaimana pendapat kalian? Kalau seandainya ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian, lalu kemudian kalian pada tiap harinya mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali dalam sehari. Ada sungai depan rumah, tiap dalam satu hari mandinya 5 kali. Nah, padahal kalau kita hitung, kita ini mandi sehari mungkin ya banter-banternya 3 kali, ya kan? Nah, banter-banternya 3 kali. Nah ini dalam satu hari sebanyak 5 kali mandi, mandinya pun di sungai. Hal ya bakal menjara di syai, kira-kira ada enggak kotoran yang masih menempel pada tubuhnya? Kira-kira ada enggak kotoran yang masih tersisa di tubuhnya ketika dia mandi dalam satu hari 5 kali mandinya di sungai? Para sahabat pun menjawab, "La ya bakal menjara di syai." Tidak akan tersisa wahai Rasul kotoran yang menempel di tubuhnya, loh, mandinya 5 kali sehari, mandinya di sungai lagi. Nah, tidak akan tersisa kotoran yang menempel pada tubuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Fadzalika matsalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khotaya." Seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dengan salat 5 waktu tadi al-khathaya, kesalahan-kesalahan yang banyak. Nah, satu salat yang dikerjakan, kesalahan-kesalahan yang banyak yang dia lakukan sebelum salat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai salat berikutnya dia mengerjakan salat lagi, maka kesalahan-kesalahan yang banyak lagi sebelumnya dia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka keutamaan satu ini sudah kita cukup menunjukkan bahwasanya ibadah salat ini bukan ibadah yang main-main. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga, memperhatikan menjaga ibadah salat tersebut, juga memperhatikan dalam ibadah salatnya. Jangan kita bermain-main dalam sholat agar kemudian sholat kita itu betul-betul sempurna, betul-betul baik sebagai sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian akan apa namanya membuahkan keutamaan yang telah kita sebutkan tadi. Naam, wallahu taala alamu bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Adapun kelanjutannya fa insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya bismillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.